yang selalu harapkan. Jauh dari ya cintaku, serta rinduku, dan semua anakku. Kini terbukti telah terjadi, kau tinggalkan ku. Aku tak pernah bisa melupakanmu, lupakan cintamu. Dan aku selalu mengharapkan kau kembali. Cintamu itu tercipta bukan untukku. Rasa rindumu sadari bukan milikku. Dirimu yang selalu harapkan, jauh dariku juga cintaku, serta rinduku dan semua aku. Terbukti telah terjadi, kau tinggalkan ku. Aku tak pernah bisa melupakanmu, lupakan cintamu. Dan aku selalu mengharapkan engkau kembali. Cintamu, dan aku selalu mengharapkan engkau kembali. Hey, bisa melupakanmu, lupakan cintamu. Dan aku selalu mengharapkan engkau kembali. Aku tak pernah bisa melupakanmu, lupakan cintamu.